Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sahabihi wa man walhu ba'du. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah fi sahihi fi kitab al-iman babu adana ahlul jannah manzilatan fiha. Qala haddathana Abu Kuraybin qala haddathana Ubaidullah al-Asja'i an Abdul Malik bin Abjar قال سمعت الشعبية يقول سمعت المغيرة بن شعبة يقول على المنبر إن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل أن أخشى أهل الجنة منها حظا وساق الحديث بنحوه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan wa taqabbala. Ikhwati fillah, melanjutkan pembahasan kita Sahih Muslim sampai kepada Kitabul Iman, penjelasan tentang adna ahlul jannati manzilatan, penghuni surga yang paling rendah tempatnya. Ya. Imam Muslim rahimahullah menyebutkan jalur yang lainnya, mengkuatkan yang sebelumnya. Dia berkata, Abu Kuraib meriwayatkan kepada kami, dan dia berkata, Ubaidullah al-Asja'i meriwayatkan kepada kami dari Abdul Malik bin Abjar. Dia berkata, aku pernah mendengar Syu'bi berkata, kata Syu'bi, aku mendengar Mughirah bin Syu'bah berkata di atas mimbar, Inna Musa alaihissalam sa'ala Allah azza jalla an akhassi ahli jannati minha hatta. Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah tentang penghuni surga yang paling rendah kedudukannya. Wasaqal haditha binahwihi. Kemudian hadisnya seperti hadis yang sebelumnya. Tafadhol Ustaz, lanjutkan. Ya Syekhana, kamil. Baik. Qala haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Al-A'mash anil Ma'rur bin Suaid an Abi Dzar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inni la'a'lamu akhir ahlil jannati dukhulal jannah wa akhir ahlil nar khurujan minha rajulun yu'ta bihi yawmal qiyamah fayuqalu a'riduhu alaihi sigara zunubihi warfa'u anhu kibaraha fatu'radu alaihi sigara zunubihi fayuqalu amilta yawma kaza wa kaza kaza wa kaza wa amilta yawma kaza wa kaza وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها هاهنا ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت nawajiluhu. Naam. Berkata Muslim rahimahullah, Muhammad bin Abdullah bin Numair meriwayatkan kepada kami, dan dia berkata, ayahku Abdullah bin Numair meriwayatkan kepadaku, dan dia berkata, A'mash meriwayatkan kepada kami dari Ma'rur bin Suaid dari Abi Dzar, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'a'lamu akhir ahli jannati dukhulan al-jannata. Kata Rasulullah, aku sangat tahu orang yang paling terakhir masuk ke surga. Jauhkan sedikit mikrofon antum dari ini. Ayo. Rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah. Seorang laki-laki akan didatangkan di hari kiamat. Fayuqalu a'ridu alaihi sigara dhunubihi, tunjukkanlah kepadanya dosa-dosa kecilnya. Warfa'u anhu kibaraha, angkat darinya dosa-dosa besarnya. Wa tu'radu 'alaihi shigharu dzunubihi, maka ditunjukkanlah kepadanya dosa-dosa kecilnya. Fa yuqalu, dikatakan kepadanya, amilta yauma kadza wa kadza, pada hari ini engkau mengerjakan kadza wa kadza, amalan seperti ini dan seperti ini. Wa amilta yauma kadza wa kadza kadza wa kadza, engkau lakukan pada hari ini pekerjaan seperti ini dan seperti ini. Fa yaqulu na'am, dia berkata ya, la yastati'u an yunkira, dia tak mampu mengingkari dosa-dosanya. Wa huwa musfiqun min kibari dhunubihi an tu'rad 'alayhi, dan dia khawatir jika dosa-dosa besarnya ditunjukkan, ditampakkan kepadanya. Fa yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, fa innalaka makana kulli sayyi'atin hasanah, sesungguhnya akan digantikan untukmu setiap bentuk keburukanmu satu kebaikan. Fa yaqulu, maka dia berkata, Rabbi, Tuhan, qad amiltu asya'a la arhahauna, aku sudah mengerjakan amalan-amalan yang tidak kulihat di sini. Fa laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidhuhu, kata Mughirah, kata Abu Dzar, aku melihat Rasulullah SAW tertawa hingga tanpa gigi serinya. Maka dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah menjelaskan tentang kedudukan penghuni surga yang paling terendah, di mana Allah Jalla wa'ala hanya menampakkan baginya dosa-dosa kecilnya, dan Allah gantikan dosa-dosa kecilnya dengan kebaikan, dan Allah menyembunyikan baginya dosa-dosa besarnya. Ya, dia khawatir jika dosa besarnya ditampakkan kepadanya, Allah menyembunyikan. Manakala tak ditunjukkan kepada dosa-dosa besarnya, maka dia berkata, ya Rabbi, Tuhan, qad amiltu asya'a la arahahuna, aku merasa aku mengerjakan banyak dosa-dosa besar yang tidak kulihat di sini. Maka Rasulullah SAW tertawa ketika menceritakan hal ini. Inilah merupakan bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah menyembunyikan sebagian dosa-dosa hamba, tak menunjukkan kepadanya, hanya menunjukkan kepada dosa-dosa kecilnya, dan Allah mengampunkan dosa-dosa besar tersebut. Naam. Qala wa haddatsana Ibnu Numairin qala haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi' tahwil qala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' tahwil qala haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abu Muawiyah kilahuma anil A'mash bihadzal isnad. Naam, terus saja. Qala haddatsani Ubaidullah ibn Sa'id wa Ishaq ibn Mansur kilahuma an Ruh qala Ubaidullah qala haddatsana Ruh ibn Ubalata al-Qaisi قال حدثنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود فقال نجئ نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس قال فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون فيقولون ننظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحك قال فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل إنسان منهم ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر القمر ليلة البدر سبعون ألفا لا يحاسبون ثم الذين yalunahum ka'at wa'i najmi fis sama summa kadzalika summa tahillu syafa'atu wa yashfa'una hatta yakhruja minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair ma yazinu sya'iratan fayuj'aluna bi fina'il jannah wa yaj'alu ahlul jannati yarushuna alaihimul ma'a hatta yanbutul nabata syai'i fis saili wa yadhhabu huraquhu summa yas'alu hatta tuj'ala lahu dunya wa asharatu amsalihha ma'ha. Berkata Imam Muslim rahimahullah, Ubaidullah bin Sa'id dan Ishaq bin Mansur kedua-duanya meriwayatkan dari Rawah. Dia berkata Ubaidullah Rawah bin Ubadah Al-Qisi meriwayatkan kepada kami. Dia berkata Ibnu Jurayd meriwayatkan kepada kami dan dia berkata Abu Zubair meriwayatkan kepadaku bahwasanya dia mendengar Jabir bin Abdullah pernah ditanya tentang bagaimana orang kelak melintas di atas Shirath. Maka Jabir mengatakan naji'u nahnu yaumal qiyamati an kadza wa kadza. Di hari kiamat kita akan datang dengan jumlah sekian sekian. Undur ay dzalika fawqan nas. Dan lihatlah kala itu kita ada di atas manusia. Qala fatad'al umam fatud'a al umamu bi authaniha. Kemudian setiap umat dipanggil dengan berhala-berhalanya. Wa ma kana ta'budu dan apa yang mereka sembah. Al awwalu fal awwal. Ya, satu umat demi satu umat dipanggil. Tsumma ya'tina rabbuna ba'da dhalik. Kemudian datanglah Tuhan kita setelah itu. Fa yaqulu, di mana Tuhan kita berfirman, man tandurun? Siapa yang kalian tunggu? Fa yaqulun, nanduru rabbana. Mereka menjawab, kami menunggu Tuhan kami. Fayaqulu ana rabbukum, maka Allah berkata, akulah Tuhan kalian. Fayaquluna hatta nanzur ilaik, sampai kami melihat kepadamu. Fayatajalla lahum yadhhak, maka Allah menampakkan dirinya kepada mereka sambil tertawa. Qala fayantaliqu bihim wa yattabi'unahu, maka mereka berangkat bersama Allah. Mereka mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'ta kullu insanin minhum, setiap orang dari mereka diberikan munafiqin au mu'minin, baik munafik ataupun mu'min, nuran, diberikan cahaya ya di kegelapan mahsyar. Thumma yattabi'unahu, kemudian mereka mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Wa ala jisri jahannama kalalibu, mereka akan melintas as-sirat. Ini menunjukkan peristiwa sebelum Shirath adalah kegelapan, kegelapan mahsyar. Setiap orang diberikan cahaya, mukmin maupun munafik. Ya, ketika mereka akan melintas Shirath, ya ala jisri jahannam kalalibu wa hasak. Ya, di atas neraka jahannam ada jembatan yang penuh dengan duri-duri yang mengkait. Ta'khudhu man syaa Allah, yang akan mengkait, ya, melukai siapa yang dikehendaki Allah. Tsumma yudfa'u nurul munafiqin, kemudian dipadamkanlah cahaya orang-orang munafiqin ketika mau melintas, tak lagi mereka punya cahaya. Tsumma yanjul mu'minun, kemudian ya selamatlah orang-orang mukmin. Jadi orang munafik diberikan cahaya zahir saja. Sebagaimana mereka dahulu di dunia berpura-pura bersama kaum mukminin, salat bersama mereka, haji bersama mereka, maka mereka diberikan cahaya yang luarnya saja, tidak sampai ke dalam. Manakala akan melintas, Allah padamkan cahaya luar. Ya, mereka dalam kegelapan melintas Shirath, mereka pun tenggelam dalam neraka jahannam. Adapun orang-orang mukmin, mereka pun selamat dengan cahaya mereka. Ada yang diberikan cahaya sebesar gunung dan seterusnya. Fatanju awwalu zumratin wujuhum kal qamar lailatal badri. maka selamatlah rombongan pertama yang wajah-wajah mereka bagikan bulan purnama. Sab'una alfan la yuhasabun. Jumlah mereka 70,000 tidak dihisab sebelumnya. Mereka tak dihisab di mahsyar. Selain mereka dihisab, makna dihisab adalah ya ditimbang amalan-amalan keburukan maupun kebaikan, mana lebih berat. Ya, setelah dihisab al-munaqash akan ditanya. Ya. Yang dipermudah hisabnya maka dia akan masuk surga, yang dipersulit dengan banyak pertanyaan ya masuk neraka. Kata Nabi, man nuqisha al-hisab udzib, barang siapa yang banyak ditanya ketika dihisab akan diazab. Ya. Adapun 70,000 orang mereka tidak melalui proses hisab. Ini yang dimuat dalam hadis Nabi SAW. Ya. Dalam hadis Ukasha Rasulullah mengatakan akan masuk daripada umatku 70,000 orang tanpa hisab, tanpa azab. Rasulullah masuk ke rumahnya, mereka pun para sahabat satu sama lain berbisik-bisik, siapa gerangan 70,000 ini? Para sahabat masing-masing mereka-reka. Ada yang mengatakan mereka yang terlahir dalam keadaan Islam, ya, tak pernah berbuat kesyirikan. Ada yang mengatakan mereka sahabat-sahabat Nabi. Mereka menyebutkan banyak jawaban. Kemudian Nabi pun keluar. Nabi bertanya, apa yang sedang kalian bincangkan? Kata mereka, kami sedang berbincang tentang 70,000 orang tersebut. Maka Nabi mengatakan, humul ladina la yastarqun. Mereka lah orang-orang yang tidak minta ruqyah. Wala yatatayyarun. Wala yaktawun. Mereka tidak pernah yakin dengan at-tatayyur. Tatayyur, keyakinan bangsa Arab. Burung bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Tidak pula mereka menterapi diri mereka dengan si panas. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Tuhan mereka. Berkatalah Ukasha, ya Rasulullah, jadikanlah saya, mintakan kepada Allah agar Allah menjadikan saya bagian daripada mereka. Kata Nabi, anta minhum, engkau dari bagian mereka. Berdiri seorang sahabat lain mengatakan, ya Rasulullah, saya doakan pula. Kata Nabi, laqad sabaqaka biha Ukasha. Ukasha telah mendahuluimu. Jadi ada 70,000 orang, mereka melintas tanpa dihisab. Ya, thumma alladhina yalunahum ka'adwa'i najmin fis sama. Rombongan berikutnya yang selamat adalah rombongan yang ya mereka cahayanya bagaikan cahaya-cahaya bintang yang paling terang di langit. Ya, bintang paling terang, bintang timur. Thumma kadzalik, kemudian begitulah seterusnya. Thumma tahillu syafa'ah, setelah itu dihalalkanlah, diizinkanlah syafa'at. Ya Allah izinkan orang-orang tertentu, makhluk tertentu untuk memberikan syafa'at. Ada syafa'at dari Nabi, syafa'at dari malaikat, syafa'at dari orang-orang beriman, syafa'at dari anak-anak yang meninggal kecil, dan seterusnya. Wa yashfa'un, masing-masing mereka memberikan syafa'at. Hatta yakhruja minan nari man qala la ilaha illallah, sehingga dikeluarkan dari dalam neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu sya'iratan, yang dalam hatinya terdapat kebaikan seberat sya'iratan, satu biji gandum. Ya, gandum seperti padi. Seberat satu biji gandum cuma imannya, tapi dikeluarkan dari dalam neraka, menunjukkan keutamaan tauhid. Meskipun dibakar, akan dikeluarkan dari dalam neraka orang yang bawa tauhid, meski imannya sebesar biji gandum. Fayaj'aluna bi fina'il jannah. Orang-orang ini dikeluarkan, diletakkanlah mereka ya di terasnya surga. Di teras surga, belum masuk lagi masih di teras. Waj'alu ahlu jannati yarushuna 'alaihimul ma', penghuni surga menyirami mereka dengan air. Hatta yanbutu nabata syai' fis sayl, tumbuhlah daging-daging mereka yang terbakar bagikan tumbuhnya ya jamur-jamur ketika dibawa oleh banjir. Wa yadhhabu huraquhu, hilanglah gosong yang ada yang terbakar ya, hilanglah segala macam kegosongan. Ya, kulit-kulit mereka yang terbakar. ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. Kemudian ya mereka pun thumma yasalu, kemudian dia pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan baginya dunia dan 10 kali lipatnya bersamanya. Ya, inilah orang yang paling rendah kedudukannya dari ahli surga yang setelah dibakar dikeluarkan dari dalam surga. Jadi ada beberapa riwayat, ya ada yang mengatakan dia melihat pohon, kemudian dia mendatangi pohon pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Ada yang mengatakan dia berjalan sambil ya terjatuh, berdiri terjatuh. Ya, ini riwayat-riwayat menunjukkan akan adanya hal seperti ini. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam. Qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Amr, sami'a Jabiran yaqul, sami'ahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi uzunihi yaqul, inna Allah yukhriju nasan minan nari fayudkhiluhumul jann fayudkhiluhum fayudkhiluhumul jannah. Berkata Muslim rahimahullah, Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami, dia berkata Sufyan bin Uyainah meriwayatkan kepada kami dari Amr, dia mendengar Jabir pernah berkata, Jabir bin Abdullah, sami'ahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'udhuni, dia kata Jabir mendengar langsung dari Nabi dengan telinganya, yaqulu Nabi berkata, innallaha yukhriju nasan minan nar, Allah akan mengeluarkan orang-orang dari neraka, fayudkhiluhumul jannah, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Ya, jadi riwayat-riwayat ini banyak. Jadi kita dari Abu Hurairah, dari sahabat Nabi berikutnya, ya Abu Sa'id Al-Khudri, dari Syu'bah, ya siapa namanya Al-Mughirah bin Syu'bah, dari Jabir. Ini semuanya menunjukkan benarnya apa yang dikatakan Nabi yang mulia SAW ini. Nah. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لعمر بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة قال نعم. يا مسلم berkata أبو الربيع menerangkan kepada kami dan dia berkata حماد بن Zaid menanyakan kepada kami, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Amr bin Dinar, apakah benar engkau pernah mendengar Jabir bin Abdullah meriwayatkan dari Rasulullah, Rasulullah mengatakan, innallaha yukhriju qauman minan nar, Allah mengeluarkan satu kaum dari neraka bisyafaat, dengan syafaat, qala na'am, kata Jabir, ya. Jadi mereka dikeluarkan dengan syafaat. Ya. Tetapi dalam keterangan-keterangan hadis yang sebelumnya, setelah orang-orang memberikan syafaat, seluruhnya mereka telah memberikan syafaat. Ya, maka Allah Jalla wa'ala qabadha qabdatan min ahli nar. Allah menggenggam satu genggaman daripada penghuni neraka dan Allah SWT mengeluarkan mereka lam ya'mal khairan qat, tak pernah berbuat kebaikan. Artinya setelah syafaat, orang-orang memberi syafaat, masih ada tersisa itu rahmat Allah arhamur rahimin. Sebagian orang setelah syafaat habis tak ada lagi. Ya, Nabi telah memberi syafaat, malaikat memberi syafaat, orang beriman memberi syafaat, syuhada memberi syafaat, anak-anak kecil memberi syafaat, habis semuanya, tak ada lagi tersisa, tinggallah rahmat Rabbil alamin. Maka dengan rahmat Allah, Allah mengeluarkan orang-orang dari dalam neraka lam ya'malu khairan qat, yang tak pernah berbuat amal kebaikan sama sekali dengan rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Naam. Qala haddasana Hajjaj bin Sya'ir qala haddasana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddasana Qais bin Sulaim Al-Ambari qala haddasani Yazid Al-Faqir qala haddasana Jabir bin Abdullah قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا درات وجوههم حتى يدخلون الجنة. Muslim mengatakan Hajjaj bin Sa'id menyebutkan kepada kami, dia berkata Abu Ahmad Az-Zubairi menyebutkan kepada kami, dia berkata Qais bin Sulaim Al-Anbari menyebutkan kepada kami, dia berkata Yazid Al-Faqir menyebutkan kepadaku, dia berkata Jabir bin Abdullah menyebutkan kepada kami, dia berkata bersabda Rasulullah SAW, inna qauman yukhrajuna minan nar yahtariquna fiha. Sesungguhnya ada satu kaum yang dikeluarkan dari neraka. Sesungguhnya ada sekelompok orang dikeluarkan dari dalam neraka, mereka terbakar padanya. Illa darati wujuhim, kecuali wajah-wajah mereka. Darat adalah yang melingkari wajah. Ya, di neraka terbakar semuanya mereka kecuali wajah-wajah mereka. Karena di wajah itu ada dahi, dahi itu tempat sujud. Ya, sujud dahi, hidung dan anggota sujud inilah yang tidak terbakar. Maka itu yang akan tetap terjaga. Hatta yadkhulunal jannah, hingga akhirnya orang-orang ini masuk ke dalam surga. Ya, dengan tauhid yang ada dalam hati mereka, tak terbakar wajah-wajah mereka. Naam, Ustaz, tafadhal. قال وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا فضل بن دكين قال حدثنا أبو عاصم يعني محمد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج حتى على الناس. أصلك. Berkata Muslim, Hajjaj ibn Sa'id menyebutkan kepada kami, dan dia berkata Al-Fadl bin Dukain menyebutkan kepada kami, dia berkata Abu Asim yaitu Muhammad bin Abi Ayyub menyebutkan kepada kami, dia berkata Yazid Al-Faqir pernah memberitakan kepadaku. Berkata Yazid Al-Faqir, ya, seorang tabi'in, kuntu qad syaghafani ra'yun min ra'yil khawarid, aku tertarik kepada satu pendapat dari pendapat Khawarij, yaitu Khawarij mengatakan tak akan mungkin dikeluarkan orang-orang dari dalam neraka, semua yang masuk neraka kekal di dalamnya, tak akan mungkin ada orang dikeluarkan dari dalam neraka dimasukkan ke surga, karena Khawarij berpandangan setiap orang masuk neraka pasti karena kafir, setiap orang berbuat dosa besar dia telah menjadi kafir dan tempatnya neraka dan tempatnya kekal. Yang kekal tak akan mungkin dikeluarkan dari dalamnya. Ini pandangan Khawarij. Dan tabi'in ini Yazid Al-Faqir, ya, dia terpengaruh, ikut terseret arus pemahaman Khawarij, tidak akan mungkin dikeluarkan dari dalam neraka siapapun. Kata dia, fa kharajna fi isabatin dzawi adad, kami pun pergi dalam satu perjalanan dengan rombongan orang-orang yang banyak, nuridu an nahujjah, kami ingin pergi haji, ya. Thumma nakhruju 'ala an-nas, kemudian kami, ya, setelah itu keluar dari manusia, ya. Mereka merasa pergi, ingin pergi melaksanakan ibadah haji. Setelah itu mereka akan memberontak, ya, memberontak keluar daripada jamaah kaum muslimin. Karena itulah pandangan mereka. Mereka mengkafirkan orang-orang di luar daripada kelompok mereka. Nah, qala pamararna 'alal madinati fa idza Jabir ibn Abdullah yuhaddisul qauma jalisun ila sariyatin ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa idza huwa qad zakarul jahannamiyyin. Asbuka. Jadi Yazid, ya, al-faqir ini dia berasal daripada negeri Kufah dari Irak. Karena kaum Khawarij itu mereka banyak, ya, dan awal kemunculan juga dari Kufah. Ya. Qala, berkata Yazid Al-Faqir, famararna 'ala al-Madinah. Kami pun melintasi Madinah. Ya. Sebelum sampai ke Mekah mereka ke Madinah. Fa idza Jabir ibn Abdullah yuhaddithul qaum. Di Madinah, kata Yazid, kami menjumpai Jabir sedang memberitakan kepada manusia, membawakan kepada manusia hadis-hadis Nabi. jalisun ila syariyatin. Dia duduk di salah satu di salah satu sisi masjid atau tiang masjid. An Rasulullah SAW. Dia meriwayatkan hadis dari Rasulullah qala fa idza huwa qad dzakara al jahannamiyyin. Maka ku dengar kala itu Jabir menceritakan tentang al jahannamiyyin, orang-orang yang masuk neraka jahannam kemudian dikeluarkan daripadanya dengan syafaat. Ya, jadi dia mendengarkan dari Jabir adanya orang-orang dikeluarkan dari dalam neraka jahannam dimasukkan ke surga, disebut dengan nama jahannamiyyun, dan hal ini tentunya bertentangan dengan akidah yang diyakini oleh Yazid. Naam. Qala faqultu lahu ya sahib Rasulillah ma hadzal ladzi tuhaddithun wallahu yaqul innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Maka Yazid ini seketika dia mengajak Jabir untuk berdialog. Dia berkata, ya, wahai sahabat Rasulullah, apa yang kau riwayatkan ini? Hadis apa yang kau riwayatkan ini? Bukankah Allah mengatakan innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita? Sesungguhnya wahai Tuhan, siapa yang kau masukkan neraka, sungguh engkau telah menghinakannya. Kalau dihinakan bagaimana dikeluarkan dari dalam surga, dari dalam neraka dimasukkan ke surga? Tak akan masuk ke surga orang-orang hina. Wa kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Bukankah Allah juga mengatakan tiap kala mereka ingin keluar daripada neraka dimasukkan kembali ke dalamnya? Fama hadzal ladzi taqulun? Apa yang kau ucapkan ini? Apa yang kau fatwakan? Apa yang kau sampaikan? Naam. Qala wa qala ataqra'ul Qur'an? Qultu na'am. Qala fa hal sami'ta bi maqami Muhammadin alaihi salam, ya'ni allazi yab'atsuhu Allahu fihi? Qultu na'am. Qala fa innahu maqama Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mahmudu allazi yukhrijullahu bihi man yukhrij. Qala summa na'ata wad al-sirati wa marra an-nas alayhi. Qala wa akhafu an la akuna ahfazu dhaka. Qala ghayra annahu qad za'ama anna qauman yakhrujuna minan nari ba'da an yakunu fiha. Qala ya'ni fayakhrujuna ka'annahum idanu samasim. Qala fayadakhuluna nahran min anharil jannah fayaghtasiluna fih fayakhrujuna ka'annahum qaratisu faraja'na kulna waihakum atarawna syaykha yaqzibu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam faraja'na fala wallahi ma kharaja minna ghairu rajulin wahidin au kama qala Abu Nu'aymin. Ya, jadi dia membantah Jabir, mendatangkan ayat. Apa yang kau riwayatkan dari Nabi ini, sementara Allah mengatakan siapa yang kau masukkan ke dalam neraka maka sungguh kau telah hinakan dia. Sementara Allah mengatakan manakala mereka mau keluar mereka dikembalikan. Apa yang kau katakan ini wahai sahabat Nabi? Faqala qala faqala. Maka Jabir menjawab, ataqra'ul Qur'an? Bukankah engkau membaca Qur'an? Maksudnya engkau hafal Qur'an? Qultu na'am, katakan ya. Qala fahal sami'ta bi maqami Muhammad? Apakah engkau mendengarkan di Qur'an ada, ya, terdapat padanya ayat tentang kedudukan Muhammad? Ya, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmula. Allah mengatakan semoga wahai Muhammad Tuhanmu membangkitkanmu dan memberikan bagimu tempat yang terpuji. Ya. Ya'ni alladhi yab'athu Allahu fi, tidakkah engkau membaca di Quran ayat Allah akan memberikan kepada Muhammad kedudukan yang mulia? Qultu na'am, ku katakan ya. Qala fa innahu maqamu Muhammadin mahmud. Itulah kedudukan Nabi Muhammad yang terpuji, alladhi yukhriju Allahu bihi man yakhruj. Yang mana Allah dengannya mengeluarkan siapa-siapa yang dikehendaki dari neraka dengan syafaat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma na'ata wad'a as-sirat wa marra an-nas. Ya, berkata Yazid, kemudian kembali Jabir menceritakan bagaimana dipancangkannya neraka di atas neraka, bagaimana dipancangkannya jembatan as-sirat di atas neraka, dan menceritakan pula bagaimana manusia melintasi jembatan tersebut. Qala wa akhafu an la akuna ahfaz dhalik. Kata Yazid, aku khawatir tak sanggup untuk menghafalkan redaksinya. Qala ghairu annahu qad za'ama, tapi di antara redaksinya yang kuhafalkan dengan jelas, anna qauman yakhrujuna minan nar. Dalam redaksi tersebut dia menyebutkan ada orang-orang yang keluar dari neraka, ba'da an yakunu fiha, setelah mereka ya masuk ke dalam neraka. Qala ya'ni fa yakhrujuna ka'annahum 'idanus samasim. Mereka dikeluarkan dari dalam neraka padahal mereka sudah bagaikan arang yang gosong terbakar hitam. Qala fa yadkhuluna nahran. Kemudian orang-orang itu pun masuk ke sungai, min anharil jannah, daripada sungai-sungai surga. Fa yaghtasiluna fihi. Mereka mandi padanya. Fa yakhrujuna ka'annahumul qaratis. Keluarlah mereka dari sungai tersebut bagaikan kertas-kertas putih. Ya. Faraja'na qulna. Dari hadis itu akhirnya berubahlah pemahaman Yazid. Kami pun kembali ke Kufah, kepada kaum kami yang terkena paham Khawarij. Waihakum, celakalah kalian. Atarauna syekh yakdzibu an Rasulillah. Apakah mungkin laki-laki yang kita dengar, syekh tersebut maksudnya Jabir, sahabat Nabi, berdusta atas nama Rasulullah SAW? Faraja'na, kami pun kembali kepada pemahaman yang benar. Fala wallahi ma kharaja minna ghairu rajulin wahid. Demi Allah, tak jadi kami memberontak. Hanya satu orang saja yang keluar memberontak. Au kama qala Abu Nu'aim. Ini menunjukkan pentingnya berguru, belajar kepada para ahli ilmu. Inilah yang akan menahan orang daripada kesesatan. Sekiranya mereka tak jumpa dengan Jabir, pastilah mereka dalam kesesatan Khawarij. Sekiranya mereka mati dalam pemberontakan, matilah mereka bagaikan anjing-anjing neraka, iyadan billah. Ini menunjukkan keutamaan sahabat, keutamaan ilmu, keutamaan menimba ilmu. Ya, keutamaan sunnah Rasulullah SAW menjelaskan apa yang terdapat dalam Quran. Karena sesungguhnya orang-orang tersesat karena mengambil sebagian Quran meninggalkan yang lain. Ya, sementara Quran harus diambil seluruhnya, tak boleh ada yang dibuang. Karena itulah tersesat kaum Khawarij mengambil dua potong, tiga potong ayat, meninggalkan ayat yang lain. Dan ini menunjukkan perlunya pemahaman sahabat dalam memahami Quran. Pemahaman mereka lah yang menyelamatkan Yazid al-Faqih dan sahabat-sahabatnya dari penyimpangan. Maka ini menunjukkan wajib dalam memahami Quran sebagaimana dipahami oleh sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian kita ikhwati fillah. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruk wa atubu ilaik.